Siapa tadi di sini? Ah, itu dua orang. Ah, itu satu orang. Ah, itu dua juga. Kok nambah jadi lima? Buruan. Durasi, durasi. Rico udah dapat? Udah dapat belum? Oh, udah. Oh, ente join aja. Atau ente jepret foto 600 halaman. Udah. Situ tadi ada satu mas ini. Ini yang pertanyaannya dibaca tapi belum di. Nepotisme dikit kok buat ente kok. Apa? Buat mas kok. Oke. Halaman 28 ya. Benny kalau pengen dapat buku tukar tambah masa sirangan. Siap, halaman 28 jamaah, perhatikan. Ulun berikan mukadimah singkat. Bahasan kita adalah antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Penamaan ahlus sunnah wal jamaah dimunculkan, dikemukakan ketika kala itu muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Kenapa ahlus sunnah dimunculkan? Supaya menjadi pembeda. Merekalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lafaz ahlus sunnah wal jamaah dimunculkan ketika ada ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah dimunculkan supaya menjadi pembeda dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini kasus pertamanya. Dengan berjalannya waktu, tak taunya semua kelompok-kelompok yang menyimpang pun mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Maka harus dimunculkan istilah baru. Baru dalam artian bukan berarti kebid'ahan yang di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Lafaz yang sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada, tapi ini harus dimunculkan untuk kemudian lebih mengerucutkan lagi. Membedakan lagi di antara semua kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kami, ahlus sunnah wal jamaah. Maka kemudian muncullah lafaz salafiyah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW atau salafus salih. Dan biasa juga disebut dengan salafiyun. Atau salafiyi, itu orangnya. Satu orangnya salafi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Semua kita faham ini. Bahwasanya semua mengatasnamakan ahlus sunnah. Begitu ditelusuri, loh kok orangnya enggak sholat? Kan gitu ya. Kami ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ketika ditelusuri, di antara keyakinan mereka, kami sudah khatam kan, enggak apa-apa, enggak sholat. Loh, bermasalahnya. Dia mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi enggak sholat. Yang lain, kami ahlus sunnah wal jamaah, tak taunya kerjanya mencela pemimpin. Gimana ini? Kami ahlus sunnah wal jamaah, tapi tak taunya kerjanya kemudian mengkafirkan para sahabat. Aduh, gimana ini? Kami ahlus sunnah wal jamaah, tak taunya akal adalah lebih utama dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aduh, gimana ini? Jamaah sekalian rahimakumullah, semua mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah. Yang dulunya kata ini untuk membedakan dari ahlul bid'ah. Tapi tak taunya sekarang ahlul bid'ah pun. Yang kemudian memiliki penyimpangan dalam akidahnya misal. Dalam ibadahnya misal. Mereka mengatakan kami ahlus sunnah. Rujukan kami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tak taunya ketika ditelusuri, begitu banyak penyimpangan. Maka kata salafiyah ini harus dimunculkan. Inilah yang akan membedakan. Ini pembeda dari semua yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah. Ingat, kata ahlus sunnah wal jamaah bukan kata yang buruk. Itu kata yang sangat mulia. Tapi sekarang beliau sebutkan di sini. Sudah diambil, bahasa kita sudah dicatut, diklaim oleh semua yang sebenarnya akidahnya bisa menyimpang. Amal ibadahnya juga bisa menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah orang-orang Syiah mengatakan diri mereka ahlus sunnah? Ahlus sunnah. Bahkan dulu di tahun sebelum tahun 2010, dari 2008-2009, ulun kala itu sudah mulai siaran di radio Gema FM, bukan Gema Madinah. Ulun sering sekali membroadcast materi yang akan ulun sampaikan, dan itu berkaitan dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaahnya ulun singkat dengan aswaja. Banyak tak tanya jamaah dan teman-teman yang menegur, "Rul, itu sudah identik sama Syiah loh. Masa? Masa ente gak tahu?" katanya. Itu nama, kesingkatan itu sudah mereka klaim duluan. Ente kalau pengen bikin judul, bikin tema, lengkapin aja, Rul. Akhirnya sejak itu ulun rubah. Karena kala itu memang sedang menyebutkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, atau prinsip ahlus sunnah wal jamaah karangan Syekh Shalih Fauzan. Ada 9 poin. Di awal-awal ulun di Gema FM. Akhirnya sebutkan full, tidak ulun singkat lagi. Karena bukan cuma ketika ulun menyampaikan dalam broadcastan, ketika ngomong pun ulun terkadang aswaja. Tak taunya itu salah. Karena sudah diklaim mereka duluan. Bayangkan jamaah, istilah yang seharusnya untuk betul-betul ahlus sunnah sudah mereka ambil dan identik dengan mereka sekarang. Maka harus ada pembeda. Harus dibedakan. Lu ini mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, kerjaannya mencaci maki para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Ini itu rekap untuk yang sudah kita baca. Kalau ulun baca lagi kena kada tuntung lah. Ya, halaman 28 paragraf kedua ya. Bujurlah, paragraf ya. Kada ingat lagi itu istilah dari zaman SD. Syekh Ali Hafizullah Ta'ala melanjutkan. Hal ini semakin diperkuat bahwa Salafiyah itu mencakup seluruh ajaran Islam, Alkitab, dan As-Sunnah. Salafiyah bukanlah salah satu sekte khusus yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang mereka gaungkan, yang benci dengan dakwah ini, inilah yang mereka gaungkan. Bahwasanya Salafiyah, Salafi itu kelompok baru. Yang kemudian ingin menghancurkan semua tatanan masyarakat yang selama ini sudah baku. Padahal subhanallah, itu adalah kebalikannya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, sering sekali iblis membuat jargon-jargon tertentu supaya orang terkelabui. Dan ulun jamaah berhadapan langsung dengan orang-orang ini, dan betul-betul mereka salah faham dengan istilah salafi. Kala itu kita ingin, atau sekarang sedang proses ingin bangun masjid. Rata-rata masyarakat sudah setuju. Persyaratan 60 tanda tangan, kita dapatkan 80. Yang bersedia sholat minimal 40, kita bahkan dapat 100. Kalau tidak salah. Di angka itulah, kita memenuhi persyaratan. Tak taunya ada 1-2 orang, yang sekarang menjadi 4 orang, tidak setuju dengan akan dibangunnya masjid tersebut. Akhirnya oleh Pak RT, mereka dipanggil. Ulun kira ulun akan bertemu dengan semua masyarakat, tapi tak taunya yang kontra saja. Yang setuju gak perlu Ustaz katanya. Oke. Ngumpul. Akhirnya ulun dipersilakan memperkenalkan diri. Dan menyampaikan visi misi yayasan. Selesai. Ada pertanyaan. Langsung seorang angkat. Nanti ini masjid ada kunutnya gak katanya. Langsung tunje poin. Saya suka. Gak ada masalah. Karena lu sebutkan, oke, kita berantem sekarang aja Pak, daripada nanti sudah dibangun Anda ribut. Enggak pakai kunut Pak. Kalau Anda ingin kunut, silahkan di masjid lain. Karena ini perkara khilafiyah. Tapi ini kami enggak kunut. Kami ngambil yang enggak kunut. Anda pengen kunut, silahkan ke masjid yang lain. Ah, ini enak, jelas katanya. Siap, ada yang lain? Nanti boleh tahlilan enggak? Enggak. Nanti bisa yasinan enggak? Enggak. Anda silahkan tahlilan. Saya enggak larang, saya bilang. Anda silakan yasinan, saya enggak larang, tapi di masjid Anda, di musala Anda, di rumah Anda, jangan di sini. Kenapa katanya? Karena kalau Anda lakukan di sini, langsung masjidnya akan berlabel yakni Newcastle United. Ambil ya huruf kapital depannya saja. Paham lah biar. Oh berarti ini masjidnya MU? Enggak juga. Ambil kata depannya. Paham-paham lah biar. Langsung yang nanya pertama tadi, ah, ini enak Pak Ustaz. Jelas katanya. Berarti ini masjid Salafi. Ah, Bapak Salafah. Saya akan terangkan ini dulu. Apakah Bapak beribadah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang Anda lakukan sesuai dengan, Anda berusaha sesuai Nabi Muhammad SAW? Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ujung nama Bapak Salafi. Tahu enggak Bapak maknanya? Diam. Semuanya diam. Syukur waktu diem itu gak ada yang ngentut ya. Lagi hening, tut gak ada. Ini kurang ajar tuh, perlu dilepar gelas dengan isi-isinya. Subhanallah. Salafi adalah penisbatan, saya bilang. Kepada salaf. Ya, pada kata salafi, ini menunjukkan penisbatan, penyandaran. Semua yang faham bahasa Arab tahu itu. Al-Banjari berarti orang Banjar. Al-Kandangi berarti orang Kandangan. Al-Portugali berarti orang Portugal. Jauh banget ya. Al-Almani misalnya, berarti Almania, yani Jerman, tentunya sudah kalah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini penisbatan, yang faham bahasa Arab pasti tahu. Dan kemudian terangkan apa itu salaf. Salaf itu Nabi Muhammad itu sendiri, salaf kita. Artinya siapapun Anda, ketika Anda berusaha untuk menjalani hidup ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, Anda salafi, mau atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Yang tadi yang ngotot gitu, oh saya kadang-kadang nonton juga kok, Safiq Basalama, wah tadi ribut. Karena nonton juga tentunya. Sebenarnya mereka nontonnya, ingin mencari kesalahan. Teman ulun, beliau di Jawa Timur, lebih tepatnya di Madura itu apa ya? Bukan Pamekasan. Hah? Lagi? Satu kata. Bang, lain lagi. Pokoknya di Jawa Timur tapi ngomongnya Madura juga. Jember, lain. Lagi. Dia... Aduh apa ya Allah. Hah? Lain. Habis waktu kita. Subhanallah, dia mengatakan sendiri ketika dia berceramah, karena dia memang yakni dari komunitas atau semua orang-orang kampung dia dengan paham yang seperti itu, rule. Ana tahu secara pribadi katanya. Mereka itu rata-rata sekarang itu dia ngomong waktu itu 2011-2012 ya. Waktu daurah. Mereka pada beli parabola cuman pengen nonton roja. Semuanya awalnya alasannya ingin mencari kesalahan. Ana tahu kenapa. Mereka akhirnya sekarang jadi jamaah pengajian anak. Awalnya itu karena kan TV satelit ya harus beli yakni parabola. Awalnya ingin mencari kesalahan. Akhirnya pada ngaji. Kalau kemudian ada temannya datang ke rumah, kebetulan kemudian sedang nyala rojanya, ada apa nih? Konten roja? Anak lagi nyari kesalahan. Gitu alasannya. Padahal mereka sudah tenang dengan apa yang disampaikan para ustaz yang ada di TV tersebut. Ya, yakni zaman ini orang tidak bisa dibodohi lagi. Sampai kampung sekalipun, selama ada sinyal, orang bisa mengakses. Anda ngomong apa, apa yang Anda sampaikan, mereka bisa akses langsung. Siapa sih namanya? Ustaz Fulan bin Fulan. Langsung akses. Ketemu filenya, ditontonnya. Satu file, masih penasaran. Dua, tiga, sampai kemudian di offline-kannya, artinya dia download nanti nontonnya. Begitu di setel kok stand up comedy, wah salah download ya. Subhanallah. Sekarang tidak bisa orang dibodohi lagi seperti dulu. Anda ingin menyesatkan orang lain, Anda ingin kemudian orang-orang tetap dengan pemahaman yang lama, dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini, filosofinya seperti martabak ya. Ditekan, tambah lebar. Dibanting, makin lebar. Digoreng, laziz. Jadi santai aja bro. Wallahualam bishawab. Ketika banyak orang menghujat, ketika banyak orang ingin, bahkan sampai level menggagalkan sebuah ceramah, dakwah jalan terus. Masa kita sedang memperjuangkan agama Allah, kemudian Allah membiarkan kita? Enggak bakal. Dan ingat, sering ulun mengulang perkataan ini, sangat mungkin kita tidak menyaksikan kesuksesan dakwah ini. Mungkin anak kita yang akan mendapatkannya. Mungkin yang jauh lagi yang akan mendapatkannya. Tapi tetap harus berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan takut. Ketika ada yakni oknum-oknum tertentu menakut-nakuti, ingin membubarkan, bismillah, kajian jalan terus. Ini negara hukum, enggak bisa Anda semena-mena kemudian yakni membubarkan sebuah pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ulun ulang. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala melanjutkan, hal ini semakin diperkuat bahwa salafiyah itu mencakup seluruh ajaran Islam, Alkitab dan As-Sunnah. Salafiyah bukanlah salah satu sekte khusus yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, baik dengan menambah-nambah maupun mengurangi. Enggak. Dengan yang ada saja, dengan semua daya upaya kita yang jelas wajib saja, tidak bisa kita lakukan semua. Enggak bisa, Pak. Makanya sabda Nabi Muhammad sangat jelas. Pian hadir bersama Ustaz Arif Uthman. Beliau sampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW. Inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Fasaddidu waqaribu. Ulun ingin buktikan bahwasanya kita tidak bisa sempurna menjalankan agama ini yang sudah jelas tidak bisa sempurna. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama. Kecuali dia pasti akan kalah sendiri. Maka sadidu, luruslah. Maksudnya, berusaha lurus sesuai dengan hidayah Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita tidak mampu. Perhatikan lafaz berikutnya, langsung Nabi Muhammad timpali. Kalau enggak bisa sempurna, qaribu, yang mendekati kesempurnaan. Ini yang jelas saja, kita enggak mampu sempurna. Jangankan banyak contoh, dalam rukun Islam, ambil satu saja, sholat. Belum bisa kita sempurna. Bukan begitu? Ya, baru sholat doang kita belum bisa sempurna. Terkadang masbuk, terkadang betul-betul sudah habis. Tidak bisa lima waktu kita bersama takbiratul ihramnya imam. Terkadang ketika safar datang futur. Akhirnya yang padahal bisa kita lakukan jamak dan qasar di awal waktunya, nantilah pas sudah sampai. Enggak sempurna kita ini. Loh, yang jelas-jelas wajib saja, yang jelas-jelas sunnah saja, kita belum bisa sempurna. Maka jangan menambah-nambah pada syariat ini, dan yang sudah ada juga jangan dikurangi, apalagi kemudian dirubah-rubah. Oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan ialah, seandainya umat Islam ini telah kembali berada dalam bentuk Islam yang benar tanpa tercampur bid'ah dan hawa nafsu, sebagaimana terjadi di awal Islam, terutama di masa Salafus Saleh, niscaya lenyaplah berbagai sebutan yang berfungsi untuk membedakan tersebut, karena tidak ada lawannya. Ya, tidak bisa kita kembali ke masa itu. Penyimpangan begitu banyak diawali di zaman tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan saya tidak salah. sangat banyak penyimpangan itu di zaman tabi'ut tabi'in. Di zaman sahabat sudah ada tentunya. Di zaman tabi'ut tabi'in mereka berani untuk muncul. Bukankah khawarij kelompok sesat pertama dalam sejarah Islam di zaman Ali bin Abi Thalib? Di zaman Ali sudah ada kelompok sesat pertama di dalam sejarah Islam adalah Al-Khawarij. Siapa yang tahu di antara keyakinan Al-Khawarij? Satu aja. Di antara prinsip akidah orang-orang Al-Khawarij. Dalam masalah keimanan tentunya. Siap? Berlebihan dalam beribadah. Betul. Sudah dapat buku belum? Oh, belum. Masih ada belum bukunya? Habis ya? Masya Allah, Anda belum beruntung. Enggak, masih ada. Betul. Yang lain. Cukup. Udah betul. Waduh, banyak banget yang dapat buku ya. Aduh. Jamaah sekalian rahimakumullah, semuanya benar. Sudah dapat buku Pak? Sip. Pian, Bang? Ah, sip. Berarti dua orang kurang. Ada dua? Oh, habis ya. Tolong difotokan ya, kasih mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu di antara keyakinan mereka. Bahwasanya iman itu harus ada 100%. Dan ini mustahil. Orang kalau sudah keyakinannya begitu, nanti baru muncul keyakinan yang berikut ini. Itu yang pertama. Iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Ini mustahil. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Full, gak bisa. Ada kurangnya di satu waktu. Karena ini sebuah kelaziman. Ketika iman bisa bertambah, maka suatu saat bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tapi tidak untuk orang-orang khawarij. Kata mereka, iman harus full 100% atau tidak ada sama sekali. Akhirnya, kalau mendapati sebagian kaum muslimin melakukan satu dosa besar, contoh meninggalkan sholat, kafir. Berzina, kafir. Mencuri, kafir. Kenapa? Karena imannya habis. Bagi mereka iman harus full. Anda tidak bisa nodai dengan satu dosa besar. Kafir. Keluar dari Islam, kekal di api neraka. Ini keyakinan orang-orang khawarij. Dan itu mereka praktekkan kepada kaum muslimin. Loh, kalau kaum muslimin saja mereka begitukan, bagaimana dengan orang yang kafir? Sembelih. Lu muslimin saja mereka keluarkan dari Islam begitu mudahnya. Yang ikut pengajian Ustaz Azhar di Musola Al-Faruq. Beliau sebutkan tentang cerita Usama bin Zaid. Kita menilai orang itu secara zahir. Ketika dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia. Kehormatannya tidak boleh Anda jatuhkan. Darahnya tidak boleh Anda teteskan. Bukan lagi Anda tumpahkan, Anda teteskan, enggak boleh. Karena dia muslim. Dan hartanya tidak boleh Anda rampas. Kenapa? Karena dia muslim. Kita sangat berhati-hati sekali menghukumi orang itu keluar dari Islam. Sekalipun harus, maka ada cara-caranya. Ini orang-orang khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada. Kemudian berkembang, dan lebih berkembang lagi di zaman tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Mana tadi? Dengan alasan itulah, ikatan wala dan bara, sikap pembelaan dan permusuhan menurut orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf ialah di atas Islam itu sendiri. Membela, memusuhi, mencintai, membenci harus karena Allah. Ini di atas Islam. Bukan karena partai. Bukan karena sosok seseorang. Dia benar, pastilah Anda bela. Dia salah, Anda bela juga. Ini wala wal bara yang salah. Ingat jamaah. Al wala wal bara, simpelnya terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang harus kita barok dari mereka, berlepas diri dari mereka, memusuhi mereka mutlak. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Dan sebagian kaum muslimin yang sudah dinasehati tapi enggak mau dengar. Dan sudah ditegakkan hujah. Dua, orang-orang yang kita walak kepada mereka. Cinta, loyal, setia kepada mereka mutlak. Kaum muslimin yang menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, siapa? Orang-orang yang di satu sisi kita loyal, kita cinta, kita setia. Tapi di sisi yang lain kita benci. Siapa? Al-mu'minul asi. Seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Kita benci kemaksiatannya, kita cinta karena dia orang muslim. Kita ingkari kemaksiatannya, tapi orang yang kita nasihati. Jelas. Ini bermaksiat, melakukan kesalahan, dosa besar, dia akan separtai sama saya. Saya bela pokoknya. Ini walak wal barok yang salah. Pembelaan yang membabi buta. Wallahu a'lam bissawab. Dan merekalah kemudian dinamakan dengan hizbiyyin atau orang-orang yang yakni fanatik dengan hizb, partai atau sekte atau kelompok tertentu. Ulun-ulang. Dengan alasan itulah ikatan wala wal bara, sikap pembelaan dan permusuhan menurut orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada salaf ialah di atas Islam itu sendiri. Kita hanya membela Islam atas nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kasus yang ketiga tadi misalnya, kita membenci dia karena Allah. Anda, antum, ente, ente salah ini. Ini dosa ini, bro. Ini maksiat. Enggak suka saya berteman sama kamu kalau kamu begini terus. Habis itu Anda nasihatin. Aibnya kemudian Anda tutupi. Karena bisa jadi yang tahu maksiat saudara Anda, cuma Anda. Cuma Anda yang mendapati kemaksiatan yang dia lakukan. Tutupi maksiatnya, nasihati orangnya. Tapi praktek wal baroknya jelas. Bukan malah santri bro. Ente kan sepengajian. Pokoknya kalau ada yang ingin menyebarkan kesalahanmu, nanti anak akan enggak begitu. Ingat dulu, salah seorang anggota dewan ya, kepergok ya, video ya, nonton video dewasa ya, kemudian yang separtai dengannya membela mati-matian. Wah itu kan kiriman tidak diketahui. Itu kan ada yang kirim email tapi macam-macam alasan dicari untuk membela. Dia kepergok, dia ketangkap basah, ente mau ngapain? Partai yang berseberangan, ini orang habis. Partai yang berseberangan, habis orang ini. Seperti, padahal semuanya rata-rata muslim. Subhanallah, orang yang kemudian berhenti. Loh, kita harus berbaik sangka. Dia sudah mengakui kesalahannya, bahkan dia mengundurkan diri. Sudahlah, dia bersalah. Tapi ingat, dosanya insyaallah sudah Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Jangan lagi Anda membelanya membabi buta, dan yang berseberangan jangan membuli habis orang tersebut. Kenapa? Mungkin Anda pelaku berikutnya. Mungkin nanti Allah akan bongkar aib Anda jauh lebih memalukan daripada orang ini. Katanya partai dakwah, nonton juga. Katanya partai dakwah, korupsi juga. Tatonya yang ngomong di penjara juga. Nggak usah. Itu kalau sudah al-wala wal-barok, tidak pada tempatnya. Maka dia akan bela mati-matian atas nama partai. Ratu Partai Selatan. Itu pantai. Salah saya. Lanjut. Tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada sekte tertentu. Wala dan barok itu hanyalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dari semua penjelasan tersebut, menjadi jelaslah bahwa makna salafiyah dan hakikat penyandaran diri kepada salaf adalah sebuah nisbat kepada salafus salih. Penyandaran diri kepada salafus salih. Yaitu seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun mereka, bahkan mungkin sampai orang yang baru mati kemarin. Baru mati 100 tahun lalu, 50 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. mereka mengikuti salafus saleh dengan kebaikan. Setiap mereka menyampaikan fatwa mereka berlandaskan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus saleh, maka mereka salaf untuk kita yang saleh. Mereka bukanlah generasi setelah sahabat yang diombang-ambing hawa nafsu, yang memisahkan diri dari salafus saleh dengan sebutan atau ciri tertentu. Bukan. Dari pengertian ini, dengan sebab mereka menyalahi generasi salaf, mereka disebut khalaf. Sedang nisbatnya ialah khalafi, orang-orang belakangan. Orang-orang yang tidak ingin menisbatkan diri mereka dengan salafus saleh. Secara bahasa, semua kita orang khalaf. Tapi secara prinsip, kita tidak mau menjadi orang yang menyelisihi salafus saleh. Sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Adapun orang-orang yang tetap di atas manhaj nubuwah, menisbatkan diri mereka kepada pendahulu mereka yang saleh, maka dikatakan kepada mereka salaf dan salafiyun. Dan orang yang menisbatkan diri kepada mereka disebut salafi. Siapapun Anda, di bawah ormas apapun Anda, atau ormas yang mungkin akan dibikin ya, dalam waktu dekat ada ormas baru. Dia kira gampang mungkin bikin ormas ya. Pendahulunya ada, sebelum ormas itu ada mandra. Oh, itu ormas ya. Salah lagi saya, mohon maaf. Manusia. Salafiyah merupakan penisbatan yang tidak memiliki ciri yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak pernah terpisah dari metode generasi pertama seujung jari pun. Bahkan, ini bentuk lebay beliau, tapi ini benar. Seujung jari pun salafiyah tidak keluar dari yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Itu manhajnya. Orangnya, enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu di antara teman Anda atau jamaah pengajian ini Anda ketahui ada penyimpangan pada dirinya, jangan salahkan manhajnya secara umum. Al-Quran dan As-Sunnahnya tidak ada penyimpangan. Orangnya kadang menyimpang. Betul, ikut pengajian bulanan, tahunan. Tapi kemudian ada akhlak buruk yang dia miliki dan belum bisa dirubah. Maka ketika Anda bergaul dengan orang ini, kemudian Anda terkecewakan oleh orang ini, jangan Anda pukul rata. Wah, begitu deh semuanya semasjidan. Enggak. Ini orangnya bermasalah. Wallahu alam bissawab. Salafiyah merupakan penisbatan yang tidak memiliki ciri yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda pakai kaidah terbalik, kalau ada penyimpangan pada satu kelompok, berarti bukan pengikut salafus saleh. Simple. Dan tidak pernah terpisah dari metode generasi pertama seujung jari pun. Bahkan salafiyah adalah bagian dari mereka yang merujuk kepada mereka, yakni salafus saleh ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu alam bisawab. Sedikit lagi. Adapun orang yang menyelisih salafus saleh dengan sebutan dan ciri tertentu, maka tidak dianggap sebagai golongan mereka, yaitu salafus saleh atau pengikut salafus saleh, meskipun mereka hidup di tengah-tengah salafus saleh di zaman mereka. Makanya jamaah, kita bahas di awal-awal bahwasanya salaf itu identik dengan tiga generasi pertama. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Okay? Salaf itu identik dengan tiga zaman tersebut. Sahabat ada nabinya dong. Tapi kemudian, ini bukan harga mati bahwasanya semua orang di tiga generasi tersebut baik semua. Tidak. Di setiap zamannya ada orang menyimpang. Di setiap zamannya ada kelompok yang menyimpang. Jadi mereka bukan salafus saleh. Makanya ada embel-embel as-saleh. Tidak dengan salaf saja. Karena di zaman tiga generasi terbaik ini pun ada penyimpangan. Pun ada orang yang tidak baik. Makanya kalau misalnya orang hidup di tiga generasi pertama ini, tapi mereka menyimpang dari jalan Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukan salafus saleh. Itulah guna dari embel-embel saleh di belakang kata salaf. Karena tidak semua orang yang hidup di tiga masa keemasan tersebut, berarti mereka orang baik. Tidak, ada yang menyimpang. Belum selesaikan di sini. Oleh karena itu, para sahabat berlepas diri dari Khawarij, sudah ada di zaman para sahabat, Qadariyah, Murji'ah, dan selain mereka. Ulun akan tanya pian, dan pian siapkan jawabannya. Ulun akan tanya tentang prinsip Qadariyah dan Murji'ah yang pian tahu setelah adzan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ulun ulangi secara cepat. Paragraf ketiga, halaman 29. Adapun orang yang menyelisihi salafus salih dengan sebutan dan ciri tertentu, maka tidak dianggap sebagai golongan mereka, yaitu salafus salih. meskipun mereka hidup di tengah-tengah salafus saleh di zaman mereka, entah sahabat, entah tabi'in, entah zaman tabi'ut tabi'in, mereka menyimpang, maka mereka bukan salafus saleh. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in berlepas dari khawarij, sudah kita sebutkan tadi penyimpangan khawarij dalam masalah iman, dan juga dari qadariyah, murji'ah, dan selain mereka. Apa penyimpangan qadariyah? Siap? Siap. Allah tidak ada campur tangan. Mantap. Antum berarti hadir rukun iman ya. Sudah punya buku? Belum juga. Allah, kasihan sekali Anda ya. Ah Hafiz. Mana Ah Hafiz? Kawakah? Diambil akan. Tapi kena dulu, kena dulu. Ini udah tiga nih. Di antara prinsip menyimpang orang-orang qadariyah adalah bahwasanya semua perbuatan hamba itu pilihan dia, milik dia, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ada andil sedikit pun pada perbuatan hamba. Saya pintar karena saya bekerja, saya sukses karena saya bekerja. Pokoknya Allah dinafikan sama dia. Ini saya. Padahal subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dia sukses dengan sebab-sebab yang memang dia tapaki, kemudian dia mencapai kesuksesan. Allah sudah tentukan untuk dia. Semua yang terjadi di muka bumi dan juga di langit, sejak Allah menciptakan al-qalam atau pena, sudah Allah tuliskan, termasuk kepintaran Anda, kecerdasan Anda, kesuksesan Anda, Allah sudah tuliskan semua dengan sebab-sebabnya yang Anda jalani. Jangan sampai orang kemudian masuk dalam kelompok seperti ini, yang akhirnya membuat orang-orang seperti ini biasanya sombong. Biasanya sombong. Dan subhanallah, betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ingkar yakni akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu qadariyah. Lawannya adalah al-jabriyah atau al-jabariyah. Sama penyimpangan mereka dalam masalah takdir juga. Bahwasanya semua kita makhluk ini, manusia ini, tercipta dalam keadaan terpaksa. Semua yang kita lakukan ini kehendak Allah. Akhirnya ketika mereka bermaksiat, ya inilah maunya Allah. Ketika mereka meninggalkan salat, Allah maunya begini. Ketika mereka mencuri, Allah maunya begini. Cucuk matanya. Kalau mereka marah, Allah maunya begini. Wallah nabi sallallahu. Gampang ya, debat orang seperti itu ya. Ya, tapi jangan dipraktekkan Pak, cucuk mata masuk penjara Bapak. Maksudnya artinya dia bisa langsung kita kembalikan. Anda bisa milih, Anda punya pilihan. Allah berikan kepada Anda kemauan dan kemampuan. Di banyak firman Allah sebutkan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murji'ah. Siap. Mantap. Tapi antum sudah dapat buku. Murji'ah. Di antara penyimpangannya dari kata bahasa Arabnya dulu, murji'ah dari kata bahasa Arab al-irja, mengundur, mengakhirkan. Orang-orang murji'ah dalam masalah keimanan, mereka meyakini yang namanya iman cukup keyakinan di hati. Sebagian sekte yang ada di murji'ah mereka juga terpecah-pecah. Yang paling ringannya di antara mereka, iman itu diyakini di hati dan dilafalkan dengan lisan. Tapi mereka sepakat, iman tidak perlu praktek. Jadi cukup meyakini kewajiban sholat, sholatnya gak perlu. Cukup meyakini kewajiban zakat, zakatnya gak perlu. Kenapa? Gak perlu praktek. Akhirnya, orang-orang yang seperti ini, kalau diberikan kepada mereka sebuah challenge ya. Bagaimana sikap Anda terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin? Oh, imannya sempurna semua. Kenapa? Karena iman itu di hati. Maksimal dilafalkan dengan lisan. Mereka mau zina, mereka mau mencuri, mereka mau. Imannya sempurna. Kenapa? Iman di hati. Nah, ini. Cikal bakal pemikiran orang-orang apa itu pluralisme itu murji'ah. Karena di antara perkataan mereka, kama la yanfa'u. Kama la yanfa'u. Saya terjemahkan saja. Sebagaimana tidak bermanfaatnya sebuah ketaatan bersama kekufuran, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, fala yadurru ma'al imani ma'asyatun. Nah, ingat saya, padahal belum minum ya. Ini aqua bukan ya? Bukan ya? Pantesan saya kurang lancar hari ini. Ya, cuman air galon ya. Enggak, tapi mantap. Mirip-mirip zam-zam lah ya. Tapi ini ada japrinya, japri zam-zam. Jamaah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dengan kekufuran, orang kafir haji enggak bakal bisa, percuma. Orang kafir sholat percuma, orang kafir zakat percuma. Nanti itu ketika Idul Adha mereka akan datang, banyak mereka akan datang ke masjid-masjid. Saya pengen kurban, hah? Ngapain kurban? Ente kafir. Ketaatan mereka percuma. Kenapa? Karena anda kafir. Lalu kata orang murja, nah dengan keimanan maksiat pun tak mengapa. Nah ini tujuannya. Jadi orang kafir itu melakukan ketaatan percuma. Maka orang yang beriman bermaksiat tidak mengapa. Ini kan keyakinan orang-orang pluralis. Ujung-ujungnya nanti muslim, kafir, sama. Enggak ada beda nanti. Awalnya dari sini. Muslim, kafir, nanti sama. Iman di sini. Enggak perlu praktek. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara keyakinan orang-orang murjiah dalam masalah keimanan. Ahlu sunnah, para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullah alaihim jami'an, mereka berlepas diri dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut, dikit lagi. Ada pertanyaan? Oh banyak ya? Untuk asal nanya tuh, yang penting dapat buku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanya aja. InsyaAllah bukunya terus akan kita bagi. Dan sampai detik ini sudah hampir, kalau yang di dakwah sunnah store habis ya 250-an. Nah, nanti pas pian keluar dihitungin sama panitia. Tuh agak 46 juk. Nah, kemana nang 100-nya? Ketahuan. Dia hadir pengen dapat buku doang. Kalau enggak salah sudah 250-an. Kalau ini selesai. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian di antara ikhwah ada yang karena kesibukannya dia hanya streaming. Kalau memang bukunya kita nanti berlebih, yang streaming pun akan kita bagi. Insyaallah. Ya, kalau kita khilaf ya. Oke, jamaah, lanjutkan ini paragraf terakhir. Jika demikian, maka dasar-dasar dan kaedah-kaedah untuk mengikuti salafus saleh harus nampak jelas dan kokoh. Dengan begitu tidak akan membingungkan orang-orang yang ingin mengikuti mereka. Harus jelas manhaj itu. Harus jelas prinsip itu. Dan ketika sudah kita mempelajarinya, harus kokoh kita memegangnya. Karena bisa jadi ketika kita tampil dengan perbedaan tersebut, orang akan tahu, wah inilah kekokohan mereka, inilah kejelasan prinsip mereka. Nah ini yang saya pengen ikuti. Enggak mencela-menceli. Enggak kemudian mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena prinsipnya jelas. Bagaimana sikap kepada para sahabat, bagaimana sikap kepada para wali, bagaimana sikap terhadap karomah para wali, bagaimana sikap jelas. Wah, ini mantap. Bukan kemudian nanti kalau misalnya lagi viral A, nyimpang dia, viral B, nyimpang dia. Enggak. Orang yang manhajnya lurus, dia mantap, dia jelas, hingga tidak membingungkan orang lain. Harus ada pembeda antara ahlus sunnah dan para pengaku ahlus sunnah. Dengan cara penyandaran syar'i yang tidak disukai kelompok yang sekedar mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Iya jamaah, kita sebutkan bahkan di awal, mereka tidak suka dengan kata-kata salaf. Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya, mereka tahu yang mereka lakukan memang tidak sesuai salaf. Wallahu a'lam bishawab. Penyandaran ini akan membongkar penyimpangan dan cacat mereka. Bila ditelusuri dan dibandingkan dengan jalan orang-orang yang beriman yaitu sahabat dan manhaj salafus saleh, akan ketahuan. mengatasnamakan ahlu sunnah ditelusuri, ada penyimpangan. Mengatasnamakan ahlu sunnah, rujukan kami Al-Quran dan sunnah ditelusuri, loh kok seperti ini? Yang enggak sholat lah. Yang bermaksiat sudah tidak mengapa lah. Sahabat sepeninggal Nabi Muhammad kafir lah. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Dan semua mereka mengatasnamakan ahlu sunnah. Atau kami ahlu sunnah. Maka harus ada pembeda. Penisbatan yang syar'i. Penyandaran diri yang syar'i. Yang akan membongkar semua penyimpangan mereka. Yaitu apa? As-salafus salih. Bagaimana cara Anda memahaminya? Kan pernah waktu itu ada pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan da'i sesuai sunnah dan tidak? Karena semuanya mengatasnamakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Karena semua mengatasnamakan kami berpaham. Yani rujukan kami, istidlal kami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan apa mereka memahami itulah patokannya, barometernya, pengukurnya. Apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat atau sesuai dengan akal dia saja. Cocok dengan hawa nafsunya? Ikut dia. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya? Tidak ikut dia. Dan itu banyak terjadi di zaman ini. Pokoknya kalau misalnya ada ustaz menyampaikan sesuatu yang pas dengan yang dia sukai, sesuai dengan hawa nafsu dia, ini nih, saya suka ustaz seperti ini. Kenapa? Sesuai apa yang dia mau. Begitu ada kemudian sebagian ustaz yang menyampaikan kebenaran padahal, tapi dia tidak sesuai dengan hawa nafsunya, pemecah belah umatnya. Oh, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini orang-orang yang terombang ambing. Banyak-banyak minum antimo ya. Maksudnya ya ini belajar manhaj yang benar. Tetap minum antimo. menyebutkan produk ya. Ini endorse ya. Mereka harus bayar. Oke. Okay. Pembeda itu adalah salafiyah. Sebuah jalan yang ditempuh salafus saleh. Jalan yang jelas, meyakinkan dan tidak perlu diragukan lagi. Yakni jalan para sahabat dan tabi'in. Itulah jalan petunjuk dan jalan untuk meraih petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat atau kepadanya, dan oleh orang yang tidak mengikuti, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kamu binasa. Banyak kan dai-dai seperti ini. Pemahaman-pemahaman lama kita yang benar, kemudian dia muncul dengan syubhat-syubhat, akhirnya kita terombang-ambing. Jangan ikut. Jangan mudah kemudian yakni mengikuti orang-orang yang seperti itu. Akhirnya nanti kita yang binasa. Selama ini kita memiliki pemahaman yang benar tentang satu perkara, dia munculkan, akhirnya kita terombang-ambing. Sekarang itu ya, yang lagi viral ya, adalah sebuah tulisan yang mempermasalahkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya pemakan riba atau dosa paling rendahnya riba sama seperti orang menyetubuhi ibunya. Ini sedang diviralkan oleh mereka. Bahwasanya tidak seperti itu dosanya. Karena itu sangat menjijikkan jamaah. Permisalan yang dibuat Nabi Muhammad SAW, orang berakal tidak akan melakukannya. Orang waras tidak akan melakukannya. Menggauli ibunya sendiri, tidak akan. Tapi ketika itu disebutkan, bukankah kita merasa jijik kita sebutkan. Seperti itulah contoh paling rendahnya dosa pemakan riba. Ini sedang dia munculkan, tidak seperti itu. Disebutkan hadisnya lemah dan lain sebagainya. Sok-sok ilmiah. Padahal sudah lama dibahas oleh para ustaz. Dan kemarin malam pun dibahas di grup ulun, di grup alumni. Salah seorang ustaz mempostingnya, langsung ulun posting balasan tulisan lama Ustaz Muhammad Wasito. 10 bahaya riba dunia akhirat. Ulun katakan, katakanlah yang dia katakan benar. Walaupun dia akan berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Dia melemahkan, dia sedangkan Syekh mensahihkan. Kita katakan benar. Oke, yang Anda sampaikan benar. Ada 9 lagi bahaya. Apa Anda tidak pikirkan itu? Silakan baca artikelnya. 10 bahaya riba dunia akhirat. Tulisan Ustaz Muhammad Wasito. Ngeri jemaah. Artinya, tanazulan bil khasm. Oke, kita ikut ente untuk hadis ini. katakanlah lemah, no problem. 9 sisanya, 9 bahaya sisanya, bahkan bukan hadis. Sebagian dari antaranya adalah firman Allah. Anda ingin salahkan firman Allah juga, karena Anda pemakan riba, karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Bikin-bikin, bahkan mungkin terkadang dengan pembahasan yang terlihat ilmiah. Padahal untuk kemudian yakni menggolkan apa yang dia yakini selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan mendatang periode pembukuan mazhab salaf. Siapa aja tadi yang jawab? Di sini tadi siapa yang jawab? Antum? Kasih dulu. Maju. Siapa tadi di sini yang jawab? Sini. Jangan lewati kamera ya, sebelah sini. Sambutlah. Itu. Satu lagi. Siapa tadi juga yang jawab? Rico ya, Rico udah dapat ya. Sudah dapat juga. Oke. Pertanyaan? Ada berapa nih? Oh, ini. Kita belajar manhaj, pertanyaannya mesti di luar. Enggak apa-apa, kita jawab aja. Ini rada kocak nih ya. Antum ketawa dulu aja. Ah, bagus. Ustaz, bagaimana cara negur orang yang bau badannya mengganggu? Apalagi saat sholat. Ingin negur beliau ibu-ibu. Wah, saya jadi takut Ustaz. Jangankan Anda, saya aja takut. Ibu-ibu jangan dilawan. Itu sudah. Dia sen kanan belok kiri dia. Tadi malam kita bahas ya. Yang ikut Instagram saya kita bahas tadi malam. Jadi Anda kalau cari rahasia, kenapa kok ibu-ibu itu mereka sen kanan beloknya kiri? Tak taunya anggapan mereka, dan ini terjadi betul-betul percakapan dengan sebagian mereka. Kenapa Bu, Anda sen kanan kok belok kiri? Loh, kan ini matic. Yang penting kita nyalain, kita belok kemana, nanti lampunya ngikut. Seperti itu pemahaman mereka. Ya. Karena matic, jadi kemana kita, lampunya ngikut. Kita kanan, ya jadi nanti akan belok kanan sendiri sennya. Masya Allah, saya baru tahu ya, bahwasanya lampu sen ngikuti hawa nafsu. Bobo ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni mungkin ya kalau Anda yakni tidak enak negur beliau karena mungkin dia senior, Anda harus sampaikan kepada orang yang mungkin seumuran dengan dia atau mungkin lebih tua. Itu caranya. Orang yang mungkin dia akan dengarkan perkataannya. Kalau Anda ngomong mungkin dia akan tersinggung. Bu, mohon maaf bulah. Ada Pak. Awak pian ini bau. Pak, ya sudah. Langsung tapak sidin pian. Maka menapaknya tuh yakni dia ini ke masjid tapi bawa parutan kelapa. Pak, ngomong gurai lu. Jadi Anda mungkin cari orang yang mungkin dia akan dengarkan perkataan. Jamaah, ini penting. Kata Nabi Muhammad SAW dalam terjemahan bahasa Indonesia saja, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, kata Nabi Muhammad apa? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah sekali-kali mendekati tempat sholat kami karena berbau. Kenapa memangnya? Kata Nabi Muhammad SAW, innal malaikata tata'adzam mimma yata'adzam minhu ibnu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu, malaikat itu terganggu jika anak Adam pun terganggu. Jangan mengganggu kaum muslimin dengan bau mulut Anda, dengan bau ketiak Anda. Maka sebelum sholat, Anda harus cross-check. Makanya kalau sholat itu harus, gak mesti Idul Fitri atau kemudian Jumatannya, setiap sholat Anda harus tampil sempurna. Mungkin saya tidak mempermasalahkan Anda merokok, ya, kalau bisa segera berhenti. Tapi mungkin ada yang sedang berusaha berhenti. Minimal sebelum ke masjid Anda sikat gigi. Cukup enggak lidah Anda bersihkan dengan pembersih lidah. Cukup Anda pakai yakni penyegar mulut, mouthwash. Iya. Karena bau mulut Anda bisa mengganggu kaum muslimin. Kita dengan suasana yang nyaman saja, terkadang khusyuk itu susah. Kemudian Anda tambah dengan bau mulut Anda. Anda tambah dengan bau badan Anda. Maka harus ada yang menegur. Tubuh ini jamaah, yani kalau Anda mandi, sebagian orang mungkin mudah sekali berkeringat. Ini khususnya untuk orang yang mudah berkeringat. Anda harus ekstra. Sebelum ke masjid mungkin Anda mandi dulu. Mungkin untuk cowok no problem, kita menggunakan wangian, pakai roll on wangi. Perempuan mungkin yang wanginya sangat tipis atau mungkin dengan satu produk, yakni menghilangkan bau tapi dia tidak wangi. Ada, Anda harus yakni menjaga diri Anda. Supaya kaum muslimin juga merasa nyaman. Mulai dari diri Anda, yang lain mungkin nanti akan mengikuti. Jangan asal-asalan. Imbah berokok langsung ke masjid. Atau misalnya habis makan jengkol langsung ke masjid. Itu makan inan inti jengkol. Kemudian cemilannya adalah gorengan pete. Wah, ini mantep ini. Begitu selesai, jalan mau ke masjid, dia beli durian di pinggir jalan. Mantap. Jadi ada 3 level itu. Bau lahaknya ya. Langsung ke masjid. Allahu Akbar. Puf. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan juga bau badan. Jadi ini harus diperhatikan. Sesekali cek teman Anda ya. Bau gak bro ya? Enggak gitu juga ya. Anda pakai roll on insya Allah. Yani akan hilang baunya. Sekalipun Anda orang yang mungkin mudah berkeringat. Asal Anda jaga diri. Ingat ya, malaikat terganggu jika kaum muslimin terganggu. Dan Nabi Muhammad itu contoh yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Di bahasan kaifa amalahum, di antara bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah kepada istrinya, beliau adalah orang yang sangat menjaga bau tubuh dan juga mulut. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, siwakan. Mau tidur, siwakan. Mau keluar rumah, siwakan. Sampai ke rumah, siwakan. Mau sholat, siwakan. Setelah sholat, selalu bersiwak. Artinya beliau sangat memperhatikan bau mulut. Betapa banyak, kata Syekh Al-Munajjid, hafizullah ta'ala, kasus perceraian ketika ditelusuri, awal mulanya karena bau mulut. Maka perhatikan, jangan asal-asalan. Anda ingin istri Anda tampil cantik, Anda ingin istri Anda tampil wangi, ya rambutnya, ya tubuhnya, ya mulutnya, tapi Anda tidak melakukan hal yang sama. Seorang sahabat, di antara para sahabat ada yang dia selalu berdandan rapi. Bahkan Nabi Muhammad pun seperti itu. Karena beliau ingin istrinya juga yakni tampil yang luar biasa di hadapan beliau. Jangan kita menuntut yang wah, tapi kitanya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya ketika istri kita, kita ingin mereka tampil lebih baik, tolong uangnya dikeluarkan ya. Ding, krimbat ding. Kenapa gerang? Masam. Ah, krimbat. Tentunya krimbat, kondisionernya, tapi dengan esen bau ketek. Ah, tetap masam. Jadi kenapa ding? Mbah keramas masam juga. Sekalinya kondisionernya esen dari bau ketek ya. Waduh. Itu salah macam apa itu? Dot. Macam apa itu? Oke, lanjut. Itu intermezzo ya. Ini baru serius-serius. Ustaz, apakah orang yang membenci manhaj salaf dengan salafi wahabi termasuk pelecehan terhadap para orang yang terdahulu? Bahkan kita mengetahui bahwasanya salaf itu kembali kepada para sahabat dan Rasulullah. Iya. Yang mengejek, yakni para pengikut salaf. Bahkan di antara fatwa Syekh bin Baz, orang mengejek satu sunnah Nabi Muhammad saja, ketika sudah tegak kepadanya dalil dan hujjah, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Asal sudah tegak hujjah. Orang yang mengejek salah satu di antara banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, tapi dia ejek. Maka kata Syekh bin Baz dalam fatwanya, kalau misalnya sudah tegak kepadanya hujjah, masih dia begitu, maka bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ingat jamaah, ketika zaman dahulu, di salah satu peperangan, ini sebab turunnya surah apa itu ya? Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun. Tolong dibukakan. Itu surah apa itu? At-Taubah. Iya, At-Taubah. Ayat 60-an kayaknya. Coba carikan. Jadi, Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mengejek atau mengolok-olok? At-Taubah ayat 65. Apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok? Apa kata Allah ayat berikutnya? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari uzur, jangan kalian mencari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Setelah apa? Setelah ditegakkan hujah. Jamaah, kasusnya adalah, kenapa ini turun? Sebagian orang-orang munafikin, disebutkan 9 orang, di salah satu perang, ingat ya, ini pengen perang. Anda bisa bayangkan, ini pengen perang. Artinya, kalau mereka meninggal di medan perang, orang akan mengatakan syahid. Kalau mereka pulang, oh, mereka adalah, yakni pahlawan. Ini pengen perang. Kesampingkan dulu, anggap Anda belum tahu ini orang munafik. Jadi ada 9 orang, mereka ketika di perjalanan ingin mencapai sebuah perangan, mereka ngerumpi. Rumpiannya adalah mereka mengejek sebagian para sahabat, para penghafal Al-Quran. Disebutkan tentunya tubuh mereka tidak atletis ya. Kita katakan gendut lah. Tapi mereka mengatakan, kita ini ya gak pernah lihat orang yang paling takut kalau perang, paling rakus kalau makan, dibandingkan mereka-mereka ini nih. Mereka cuma mengisyaratkan doang. Mereka ngobrol di depan, tapi mereka mengisyaratkan. Bahwasanya mereka ejek para sahabat penghafal Al-Quran di belakang mereka. Didengar oleh seorang sahabat. Oh, perkataan kalian saya akan sampaikan kepada Rasulullah. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, mereka semua ini disebutkan 9 orang, minta maaf sambil terseret-seret. Nabi Muhammad tetap berjalan dengan kudanya, mereka disebutkan terseret-seret. Apa yang mereka katakan? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuman bersendau gurau wahai Rasul. Kami cuman main-main wahai Rasul. Ngejek mereka itu cuman bercandaan aja. Turun ayat ini. Ingat ya, yang mereka ejek para sahabat. Perhatikan ayatnya. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Sahabatnya enggak disebut tuh. Enggak ada disebut sahabatnya. Ayatnya perhatikan. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengejek atau mengolok-olok? Sahabatnya enggak disebut. Tapi ayat itu turun karena mereka mengejek para sahabat. Baik itu dalil. Sahabat Nabi Muhammad bagian dari agama ini enggak boleh diejek. Dan orang-orang, beliau betul-betul menyampaikan, yakni ayat ini untuk orang-orang yang mengejek. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda belum mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam, itu lebih aman. Kalau Anda mengejek, mudah-mudahan ejekan Anda berdasarkan kebodohan Anda. Tapi kalau berdasarkan ilmu, Anda padahal tahu bahwasanya ini adalah dipelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ejek orang yang memelihara jenggotnya, Anda mengejek Rasul yang dia ikuti. Bahaya jemaah. Enggak gampangan ini diejek. Wallahu alam bisawab. Ada orang akhwat nih. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, minta cerai dari suaminya karena suaminya memelihara jenggot. Masyaallah. Saya waktu ikhwan itu curhat, pengen langsung saya sautin, "Ceraikan aja, apaan perempuan begitu?" Tapi kan saya ustaz. Jadi saya enggak jauh begitu. Antum bersabarlah. Mungkin ini adalah ujian hijrah antum. Ini tugas antum untuk mendakwahinya. Ulun tanya, kenapa memangnya? Dia dan keluarganya belum siap ustaz dengan perubahan saya. Ah, ini ada lahan dakwah antum. Jangan sampai kemudian antum, yakni emosi. Ceraikan saya. Saya tidak suka kamu melihara jenggot. Saya tidak suka kamu kemudian celananya cingkrang. Ya sudah, ayo kita cerai. Wah, jangan gitu. Jangan langsung disautin. Yang jadi masalah terkadang, ego kita muncul. Laki-laki itu jangan ditantangin. Karena egonya, ya ini harus, egonya itu monsternya, dia harus makan. Anda pancing, oh, mematuk. Ceraikan cucu dulu, cerai kita, wow. Padahal ada anak 2 atau 3, lepas. Kenapa? Karena kita sedang, ini emosi, emosi. Jangan ya, sabar, mungkin itu adalah ujian Anda. Dan ini bukan yang pertama. Ini ikhwan yang kesekian, kesian sekali. Saya kasihan sama akhwatnya. Kalau itu sampai terjadi, Anda akan menyesal. Anda pengen suami seperti apa sebenarnya? Hah? Suami yang melanggar perintah Allah, suami yang enggak salat, Anda pengen, ha? Suami yang enggak salat, suami yang main perempuan, suami yang berjudi, suami yang kalau marah main pukul, suami yang seperti apa yang Anda mau? Suami Anda sekarang sedang menjalankan perintah Rasul-Nya. Mudah-mudahan sampai video ini kepada akhwat tersebut. Akhirnya kemudian dia datang ke rumah, ditapaknya ulun. Wani kapian dia, oh tau-taunya ibu-ibu, kadoani ibu. Ini pertanyaan ada di kajian Ustaz Firanda, sekarang rupanya dia tulis kembali. Oke. Mengapa dakwah salaf baru booming? Bagaimana nasib kakek nenek kita? Jamaah sekalian, alhamdulillah, kita berbaik sangka, mungkin istilah itu di zaman kakek nenek kita, yakni belum booming. Karena apa? Belum banyak penyimpangan mungkin. Kita berbaik sangka, kakek nenek kita mereka betul-betul di atas manhaj yang benar, walaupun istilah ini belum booming di zaman mereka. Berbaik sangka saja. Wallahualam. Karena makin kesini, makin runyam. Kata Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya mesti lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Makin kesini makin buruk. Apakah kemudian orang-orang yang baik itu habis? Tidak, orang-orang baik banyak. Tapi tentunya yang menyimpang lebih banyak. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita bagian dari yang tersisa itu. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Mas, banyak banget ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Kita cukupkan mungkin sedikit lagi ya. Di jam 9.30 ya. Sejam lagi katanya. Enggak, sebentar lagi. Assalamualaikum Ustaz. Pernah saya menyampaikan pemahaman salaf kepada teman dan keluarga saya. Tapi mereka sering mendebat akan hal ini. Dengan kata lain mereka tidak setuju. Kadang saya dicap sebagai orang Wahabi, sebutin aja nggak apa-apa. Nggak, kenapa Anda coret? Saya sebagai orangnya Wahabi. Oh, Anda sebagai agen ya? Agen Wahabi, agen rahasia. Pembela kebenaran dan kebatilan. Wow. Manusia bertopeng. Kebetulan saya baru berhijrah. Mohon dan tolong berikan jawaban akan hal tersebut agar saya tetap istiqomah dalam menjalankan syariat agama sesuai pemahaman salaf. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini nasihat untuk semua. Ini nasihat untuk semua, bukan cuma penanya saja. Berilmulah sebelum berdakwah. Jadi ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Ini tips dakwah sudah. Anda dakwah harus dengan ilmu. Dua, gunakan skala prioritas. Contoh kayak tadi misalnya. Ada akhwat, dia sedang belajar pakai cadar. Kemudian keluarganya bertanya kepada dia, suami kamu jenggotan enggak? Enggak. Suami kamu celana cingkrang enggak? Enggak. Semua bertanya tentang kondisi suaminya yang belum lurus. Ustaz, apakah perkataan keluarga saya benar? Ada sisi kebenarannya. Anda harus melakukan prioritas dalam dakwah. Jangan karena Anda pengen pakai cadar karena booming sekarang, padahal orang akan lihat bagaimana kondisi suami Anda. Dakwahi dulu suami Anda. Ketika dia memiliki pemahaman yang sama dengan Anda, dia akan membela Anda nanti. Ketika Anda menghadapi keluarga yang tidak setuju Anda bercadar, dia akan membela Anda. Lah kalau sekarang, mungkin sholat aja bolong-bolong misalnya. Enggak faham akan sunnah melihara jenggot dan lain sebagainya. Ketika orang-orang kemudian bisa dikatakan membuli Anda, suami Anda enggak bela. Karena dia enggak faham. Apalagi misalnya di saat yang sama, suami Anda, untuk kasus ini misalnya, sholat aja jarang. Loh, berarti Anda prioritas berdakwahnya adalah suami Anda dan perkara sholat. Entar dulu cadarnya, no problem. Karena itu perkara khilaf. Anda bisa undurkan, karena ada perkara yang lebih utama. Ulun sering contohkan kepada pian tentang berdakwah pada keluarga. Di satu sisi, dia perokok berat. Di sisi yang lain, dia enggak sholat. Mana yang harus dikedepankan? Jangan bahas rokoknya. bahas dulu sama dia tentang perkara sholat. Jangan bahas rokoknya. Dia ketika sholat gak bakal ngerokok. Iya aja ya pas sholat ngerokok. Kebetulan jadi imam ya. Aduh, karena jadi imam akhirnya rokoknya ya dia taruh di telinga. Pas takbiratul ihram tegawil, gugur ke baju. Nah, ya. Karena makmumnya juga orang awam, mereka taunya yang dilakukan imam harus diikuti semasjidan. Aduh, runyam jadinya. Berilmu, ilmu yang Anda akan sampaikan, gunakan skala prioritas. Apa yang harus Anda bahas dulu? Akidahnya, ibadahnya. Bikin skala prioritas. Kemudian yang ketiga, timing. Cari waktu yang tepat dalam menyampaikan dakwah atau nasihat. Empat, hiasi dengan kelembutan. Mungkin cukup ini. Mungkin cukup ini. Empat tahapan dakwah untuk siapapun di antara kita. Ilmu yang akan Anda sampaikan, karena ini agama ilmu. Ini agama wahyu. Apa firman Allah-nya, apa sabda Nabi Muhammad-nya, bagaimana cara memahaminya. Mantap Anda. Tinggal kemudian cari skala prioritas. Wah, ini saya bahas ini dulu nih. Baru kemudian, yakni hiasi dengan kelembutan. Dengan tentunya mencari waktu yang tepat. Jangan nasihati keluarga Anda di tanggal tua. Wah, repot itu. Apakah para wali terdahulu menyebarkan Islam dengan manhaj salaf? Kalau iya, mengapa sekarang manhaj salaf agak di belakang? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Jawabannya sama dengan yang keterangan Syekh. Kala itu, bisa jadi kata ahlus sunnah lah yang dikemukakan, dimunculkan. Kenapa? Karena untuk melawan bid'ah. Kenapa muncul kata salaf? Karena semua ahlul bid'ah mengatasnamakan ahlus sunnah. Wallahu alam bisawab. Apa nih? Banyak banget ya. Kosong. Astagfirullahalazim. Enggak ada, tapi kecil. Kertasnya kecil ada. Aduh, ini gara-gara antum nih. Saya follow tapi nonton TikTok melulu. Aduh. Kapok saya follow antum. Tat follow saya tat. Saya follow. Totonya semuanya foto dia. Wah, apaan? Gak ada faedah saya dapatkan. Aduh, saya yang minta follow, saya follow, saya follow. Begitu postingan sehari bisa 3-4. Ini foto wajah semua nih. Aduh. Sedikit-sedikit lah ada foto wajah di samping kanan. Nasehat kan gitu. Mendingnya. Apakah, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Apakah jika seorang salafiyah menunda-nunda ibadah karena sikap futur atau malas, apakah dia akan termasuk ke dalam golongan murjiah? Tentu tidak. Tentu tidak. Murjiah itu bukan yakni tidak melakukan ibadah. Orang yang malas, orang yang tertimpa futur kemalasan, semua kita mengalami. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ustaz Arif Usman menyebutkan salah satu di antaranya karena kebanyakan maksiat kemudian bisa membuat kita down dan turun. Jamaskan rahimakumullah, bukan berarti ketika orang itu malas, padahal mungkin dia tetap melakukan, mungkin telat, tetap melakukan, yakni mungkin enggak sempurna, tidak menjadikan dia murjiah, karena murjiah itu tidak beramal. Mereka mengeluarkan amal dari keimanan. Iman itu gak perlu amal. Itu murjiah. Sedangkan orang ini masih beramal. Cuma ada kemalasan pada dirinya. Maka dia harus introspeksi. Waduh, panjang-panjang ya. Yang pendek ini ajalah. Apa ini? Apa hukum memuji diri sendiri walau hanya bercanda di depan umum? Nggak tahu saya. Memuji diri sendiri, kita takutnya jatuh ke dalam perkara yang sombong ya, jadi sombong nanti. Jangan, tinggalkan. Ustadz, siapakah ulama salaf yang pertama mendakwahkan manhaj salaf di Indonesia? Bagaimana perkembangannya hingga saat ini ustadz? Nggak tahu saya. Ini harus menelusuri sejarah ya. Mungkin bukan dengan kata salaf, jangan, ya ini Imam Bonjol, bukankah disematkan pada diri beliau Wahabi? Wahabi Imam Bonjol. Tahun berapa tuh beliau hidupnya? Ya. Wallahualam. Jadi bukan perkara yang baru sebenarnya. Cuman sekarang lagi sangat booming. Kenapa? Karena semua penyimpangan mereka terbongkar ke permukaan karena media. Zaman dulu udah di kampung sana ada penyimpangan, di situ aja udah, yang lain gak tahu. Bahkan mungkin kala itu misalnya ada televisi pun yang ya, mungkin cuma satu channel, itu pun gak ngeliput. Zaman dulu beda sekali. Wallahu'alam bisa. Padahal yang mereka sampaikan, insya Allah mudah-mudahan, yakni sama. Tapi disematkan juga istilah Wahabi kepada mereka. Nah, panjang-panjangnya lah. Ustadz, kau mau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau mau sholat kan harus merapatkan shaf. Terus kakinya itu tumit ketemu tumit kah? Ini original orang Banjar. Atau seperti kipas yang ujung kelingkingnya kaki ketemu ujung kelingking kaki sebelahnya. Wallah alam misal. Jamaah sekalian rahimakumullah. merapatkan shaf di antara perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah yakni dekat. Di antara fatwa beliau adalah dekat. Walaupun pendapat yang lain adalah harus iltisal, harus nempel. Tapi kata beliau, tidak. Sebisa mungkin Anda dekat. Tapi jangan sekilan-sekilan, itu kejauhan. Bahkan di antara fatwa beliau untuk hal-hal khusus yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, beliau mengatakan contohnya, apakah ketika mau ruku tangan dulu atau kemudian lutut dulu? Ini kan juga sama. Berputar terus khilafnya. Apa kata beliau? Apa yang nyaman untuk Anda? Kalau saya katakan, kata beliau, tangan dulu, gimana dengan orang-orang yang gendut? Serius beliau sebutkan. Orang-orang yang sangat besar tubuhnya, tidak seperti saya, masih kurus saya, dibanding yang gendut. Itu kalau tangan duluan, wah, bisa tengkong. Tahu lah pian tengkong. Kecang, kan badannya berat, tangan dulu. Woy. Lihat kondisi Anda. Ya, jangan terlalu kemudian berputar pada perselisihan. Terkadang apa yang nyaman untuk Anda? Kenapa? Toh ini diperdebatkan oleh para ulama. Untuk ulun pribadi, ulun nutut duluan. Karena betul-betul ketika berusaha tangan duluan, dasar menggitir juga. 85 kilo disangga oleh tangan yang kurang olahraga, ya Pak. Jadi kondisi. Makanya kata beliau, berusaha ini dekat. Walaupun ada pendapat yang lain, betul-betul nempel. Nempel untuk sebagian di antara kita, ada orang yang berdirinya kakinya itu agak masuk ke dalam, tidak sejajar dengan bahunya, dia lebih ke dalam. Ini kalau kita tempel, kita terbirangkang, kan dia kakinya begini, dia agak masuk, kita berarti melebar. Apalagi yang kalau udah jauh, akhirnya kita split. Enggak gitu ya. Maksudnya berusaha sedekat mungkin. Nempel no problem. Perkara khilaf. Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berusaha dekat sedekat mungkin. Sedih ya, kadang-kadang ulun pernah waktu itu mau pulang, kemudian tentunya di jalan pas sudah azan, ya, mampir di musala terdekat. Sama akan sesama dihia, tatonya begitu masuk, wuh, sekilan-kilan. Gimana ini? Tugasnya imam mengingatkan jamaah. Ketika ada kesalahan pada mereka, ingatkan, itu tugas, di antara tugas imam. Bukan cuma baca Quran di sini jadi imam, enggak. Berbaliklah, kemudian cek shaf. Luruskan, rapatkan. Mereka akan manut. Kenapa mereka, Anda nunggu, Anda imam kok. Kalau mengambil pendapat, enggak mesti, yang nempel, berusaha dekat. Tapi jangan juga sekilan-kilan. Jauh benar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, tapi masih ada lagi nih. Tanya. Ini kena gini, minggu kena kalah. Iya, masih banyak. Ini e-booknya ada berapa gram? 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang ini minggu depan aja dapatnya nih. Soal memuji diri sendiri. Tapi dapat juga, tapi insya Allah pekan depan. Yang ulun baca ini dulu ya, silahkan ambil. bersama yakni Akh Ivan. Silakan ambil nanti setelah salat bersama Akh Ivan. Ada 7 buku untuk yang bertanya. Ikhwan, akhwat, silakan ambil. Allah alam bisawab, ini insyaallah kita pending sisanya. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah salatun khilaf. Mohon maaf, mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.